warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa ahsan al-hadi hadiy Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharra al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Jumat malam Sabtu 12 Jumadil Awal 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali duduk bersama di dalam kajian rutin setiap Jumat pekan ketiga malam Sabtu dalam pembahasan pembacaan matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu 40 hadis Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Ahibati hafizakumullah ta'ala, sebelumnya saya ingin memberikan adab dalam menuntut ilmu syar'i, yaitu Jibril alaihi salam ketika beliau menuntut ilmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau disebutkan dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, beliau menempelkan kedua lutut beliau kepada kedua lutut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam hadis ini para ulama mengatakan, fihi dalilun ala adabin min adabi talabil ilm, yani al-qurbu ila al-mudarris. Di dalamnya terdapat dalil dari dalil yang disebutkan adab terhadap orang yang menuntut ilmu agama, yaitu mendekat kepada yang menuntut ilmu agama. Maka saya ingin memberikan peringatan kepada para ikhwah ahibati hafizakumullah bahwa termasuk adab adalah mendekat kepada yang mengajar ilmu agama. Terutama sekali saya berharap di sini di depan saya harus ada orang, jangan kosong, karena termasuk adab adalah kita berbicara dengan orang yang ada di depan kita. Apalagi di masjid ini tidak ada kamera, biasanya orang ada kondisi psikologis kalau ada kamera dia tidak mau ada di depannya, padahal ujung hidungnya kena masuk di situ. Makanya saya berharap di depan meja saya selalu harus terisi, dan ini peringatan pertama dan terakhir. Baik, ahibati hamidakumullahu ta'ala, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Kita sekarang membahas Al-Hadithul Rabi', hadis yang keempat. Di dalam buku terjemahan atau matan terjemahan kita disebutkan tentang penciptaan manusia dan ketentuan nasibnya. Jadi hadis ini menceritakan tentang penciptaan manusia, kemudian juga tentang ketentuan nasibnya yang dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melalui takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini ada kaitannya dengan permasalahan takdir yang insyaallah akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Saya bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi 4 kalimat likatbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fa wallahi alladhi la ilaha illa ghayruhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nar fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira' fayasbiqu 'alayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli al-jannah fayadkhuluha rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman, saya langsung maknai hadis ini. Dari Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman adalah beliau kunyah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, nama asli beliau adalah Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhari. Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudhari disebutkan di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala. Seperti itu, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib Al-Hudhari radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud, kata Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Imamul Habr faqihul ummah, beliau adalah seorang imam al-habr yang luas ilmunya, ahli fikih umat Islam, al-muhajiri al-badri, yaitu orang yang berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, al-badri yang ikut peperangan Badar, halifu Bani Zuhrah, dan beliau adalah pemimpin dari Bani keturunan Zuhrah, pemimpin dari keturunan Zuhrah. Wa kana min as-sabiqin al-awwalin, dan beliau termasuk daripada sahabat Nabi yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Wa minan nujaba'il 'alamin, dan termasuk daripada ulama-ulama para sahabat yang sangat terkenal. Syahida Badran, beliau mengikuti perang Badar. Dan ini keistimewaan orang yang ikut perang Badar. Tidak ada peperangan dalam Islam yang disebutkan oleh para ulama di dalam sejarahnya. Jadi kalau ada orang yang ikut perang Badar, maka disebut dengan Al-Badri, yaitu orang yang ikut perang Badar. Sedangkan orang yang ikut perang Uhud tidak disebut Al-Uhudi, hanya untuk perang Badar saja. Dan ini merupakan keistimewaan orang-orang yang ikut perang Badar. Hajar hijratain, Abdullah bin Mas'ud Abu Abdurrahman, beliau orang atau sahabat Rasulullah SAW yang berhijrah dua kali. Hijrah dua kali maksudnya adalah yang pertama berhijrah ke negeri Habasyah, yang kedua berhijrah ke kota Madinah. Dan seorang sahabat radhiyallahu an, apabila beliau berhijrah dua kali, berarti beliau orang-orang yang masuk dalam agama Islam di awal-awal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan agama Islam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 32 Hijriah. Dan beliau salah satu keistimewaan ataupun manaqib, ya, sering orang-orang menyebutnya manaqib Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah beliau orang yang paling paham terhadap Al-Quran. Bahkan beliau mengatakan, wallahi inni la'alamakum bikitabillah, demi Allah, aku sangat mengetahui, sangat paham di antara kalian dengan ayat Al-Quran. Walau kuntu a'lamu anna ahadan a'lamu minni bikitabillah tablughul mati la ataituhu. Kalau seandainya aku mendengar, mengetahui seseorang lebih paham dariku tentang ayat Al-Quran, maka niscaya aku akan datangi dia. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu adalah orang yang paling paham tentang Al-Quran. Bahkan keutamaan beliau yang lain, manaqib beliau yang lain adalah beliau awwalu man jahara Al-Quran di Makkah. Awwalu man jahara bil Quran di Makkah. Orang yang pertama kali membacakan ayat Al-Quran dengan terang-terangan di kota Makkah. Ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Termasuk dari keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau salah seorang yang dimintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membacakan Al-Quran di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra' alayya." Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacakan kepadaku Al-Quran. Kata Rasul, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Aqra' alayka wa alayka unzil." Apakah aku pantas membaca di hadapanmu Al-Quran? Padahal Al-Quran tersebut diturunkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Aku sangat suka untuk mendengarnya dari selainku. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu manaqibnya adalah seorang sahabat yang perkataan-perkataannya sangat menunjukkan kepada berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seperti misalnya perkataan beliau, al-ihtisadu fi sunnah khairun min al-ijtihadi fil bid'ah. Yang artinya, sederhana tetapi sesuai dengan sunnah lebih baik daripada beramal yang banyak tetapi melakukan perbuatan bid'ah. Ini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga termasuk sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di timbangan sangat berat. Suatu saat para sahabat Nabi radhiyallahu anhu tertawa ketika melihat betisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mimma tadhakun?" Kenapa kalian tertawa melihat Abdullah bin Mas'ud yang sedang menaiki pohon kurma? Maka kemudian para sahabat menjawab, "Min hiddati saqai." Kami tertawa karena saking kurusnya betis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lahuma fil bizani athqal min Uhud." Sungguh kedua betis tersebut di dalam timbangan kelak di hari kiamat lebih berat daripada Uhud. Lebih berat daripada Uhud. Ini menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Kita lanjutkan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan kepada kami, maksudnya meriwayatkan kepada kami para sahabat, dan beliau adalah as-sadiq al-masduq. As-sadiq, orang yang benar, maksudnya adalah as-sadiq yaitu orang yang perkataannya benar. Orang yang perkataannya benar. As-sadiq adalah orang yang perkataannya benar. Al-masduq yaitu orang yang membawa ajaran yang benar. Al-masduq yaitu orang yang membawa ajaran yang benar. Orang yang membawa ajaran benar. Jadi as-sadiq adalah orang yang perkataannya benar. Sedang al-masduq adalah orang yang membawa ajaran yang benar. Ini namanya as-sadiq al-masduq. Dan itu gelar yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. yaitu As-Sadiq Al-Masduq. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang di antara kalian, maksudnya kita semua, seorang di antara kalian, maksudnya kita semua, dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya. Maksudnya dikumpulkan penciptaannya, maksudnya adalah campuran antara sel sperma dengan sel telur, sel sperma laki-laki dengan sel telur perempuan, ya, dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari sebagai air mani, nutfah. Nutfah di sini adalah air mani yang dikeluarkan oleh baik laki-laki dan perempuan. Air mani yang dikeluarkan oleh baik laki-laki dan perempuan. Jadi selama 40 hari terjadi percampuran air mani laki-laki dan perempuan. Kemudian menjadi araqah, segumpal darah, selama itu pula, yaitu 40 hari. Dan kemudian setelah 40 hari pertama masuk kepada 40 hari kedua. Ya, dari mulai 41 sampai 80. Ini berubah menjadi segumpal darah. Dari mulai hari yang ke-41 sampai ke-80 berubah menjadi segumpal darah yang disebut dengan alaqah. Kalau tadi percampuran antara sel mani perempuan dengan laki-laki disebut dengan nutfah, dari mulai hari ke-1 sampai hari ke-40. Kemudian dari mulai hari ke-41 sampai ke-80 berubah menjadi alaqah, segumpal darah. Kemudian dari mulai hari ke-81 sampai hari ke-120, sini disebutkan, kemudian menjadi mudghah, segumpal daging, selama itu pula. Maksudnya selama 40 hari selanjutnya. Ya, berarti dari mulai 81 sampai 120 berubah menjadi segumpal daging. Segumpal darah berubah menjadi segumpal daging. Kemudian diutuslah seorang malaikat. Maksudnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus seorang malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu meniupkan ruh ke dalamnya. Ruh di sini maksudnya adalah Allah yang menciptakan ruh. Kemudian Allah perintahkan malaikat tersebut meniupkan ruh kepada janin tersebut yang sudah menjadi segumpal daging tadi. Dan ini seperti penciptaan Nabi Isa alaihi salam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa Nabi Isa adalah ruhun min. Nabi Isa adalah ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ruh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 171. Allah berfirman, "Ya ahlul kitab, la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq. Innamal masiihu 'Isa ibn Maryam, kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu." Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Wahai ahlul kitab, janganlah kalian terlalu berlebih-lebihan di dalam beragama, dan janganlah kalian mengatakan tentang Allah kecuali kebenaran. Sesungguhnya Isa putra Maryam hanyalah Rasulullah dan ruh dan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam dan ruh yang diciptakan oleh Allah. Maksudnya seperti ini, seperti ayat ini. Malaikat membawa ruh kemudian meniupkannya ke dalam janin yang merupakan segumpal daging tadi. Dan ingat ini di hari dari mulai 81 sampai ke 120 itu ditiupkan ruh. Ingat angka-angka yang saya sebutkan tadi, nanti akan penting pembicaraannya. Ya, dari mulai 1 sampai 40 itu disebut dengan nutfah, dan itu adalah percampuran air mani dengan sel telur. Kemudian dari mulai 41 sampai 80 itu adalah mudghah, yaitu segumpal darah. Kemudian dari mulai 81 sampai 120 yaitu segumpal daging. Kemudian setelah itu lalu meniupkan ruh ke dalamnya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 hal. Menulis rezekinya, maksudnya malaikat diperintahkan untuk menulis rezekinya. Menulis rezeki di sini maksudnya adalah yang sudah tertulis di dalam kitab Allahul Mahfuz. Jadi manusia seluruh dari kita sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala takdir dari awal sampai akhir, sedetil-detil. Di mana? Di dalam kitab Allahul Mahfuz. Di dalam kitab Allahul Mahfuz. Ya. dan takdir yang ada dalam kitab Lauhul Mahfuz ini ditulis oleh Allah berdasarkan ilmu Allah yang azali. Ilmu Allah yang azali maksudnya adalah ilmu Allah yang terdahulu dan tidak ada yang mendahuluinya dan tidak ada batasnya. Ilmu Allah yang azali. Dengan ilmu tersebut Allah menuliskan takdir seluruh makhluk sampai 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, dari mulai awal penciptaan manusia sampai akhir zaman. Tidak ada yang terlewat sedikit pun di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Nah, para malaikat menuliskan rezeki bagi si janin ini sampai nanti dia lahir, itu adalah penulisan di dalam catatan malaikat sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz yang tidak berubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yamsullahu ma yasha wa yuthbit wa 'indahu umul kitab." Allah Subhanahu wa taala menghapus apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang dikehendakinya, dan di sisinya ada umul kitab. Umul kitab di sini maksudnya adalah Lauhul Mahfuz. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Menulis rezeki, kemudian ajalnya maksudnya adalah kematiannya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika telah datang ajal mereka, batas waktu mereka, maka tidak akan terlambat sedikit pun dan tidak akan terlalu cepat sedikit pun. Surat Al-A'raf ayat 34. Kemudian amalnya, maksud amalnya adalah amal perbuatannya di dunia, ditulis oleh malaikat. Kemudian dan ia sebagai orang celaka atau bahagia, nasibnya maksudnya. Ia sebagai orang celaka atau bahagia, maksudnya adalah nasibnya. Apakah dia bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, atau bahagia di dunia tetapi sengsara di akhirat? Dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Lauhul Mahfuz, kemudian ditulis oleh malaikat di dalam buku catatan amalnya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi yang dengan benar selain Dia, sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan ahli surga hingga jarak antara dia dengan surga hanya tinggal satu hasta, tetapi catatan takdir telah mendahuluinya, lalu ia pun beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian ia pun memasukinya. Di sini Rasulullah SAW bersabda, demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan. Demi Allah di sini maksudnya adalah sumpah, dan apabila orang bersumpah maksudnya menekankan pembicaraan yang ingin dia bicarakan. Jadi kalau orang bersumpah itu adalah ingin menekankan pembicaraan yang ingin dia bicarakan. Berarti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW setelah sumpahnya ini penting. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, bahwa sungguh salah seorang dari kalian beramal dengan amalan ahli surga. Maksudnya apa? Beramal dengan amalan ahli surga maksudnya adalah dia ahli ketaatan. Dia ahli sholat, ahli puasa, ahli zakat, ahli ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga maksudnya adalah dia ahli menjauhi maksiat, jauh dari maksiat dirinya, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa besar atau dosa kecil. Ini yang dimaksud dengan mengamalkan amalan ahli surga hingga jarak antara dia dengan surga hanya tinggal satu hasta. Ini menunjukkan saking dekatnya dia dengan surga, saking dia banyaknya amal saleh, seakan-akan antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta. Satu hasta setengah meter. Satu hasta setengah meter. Ya. Berarti satu meter dua hasta. Nabi Adam 60 hasta, berarti 30 meter panjang badannya. 30 meter Masjid An-Nur enggak sampai. Hah? Sampai sana sampai. Sampai jalan. Ya. Baik. Jarak antara dekat sekali antara dia dengan surga. Karena kenapa? Karena dia banyak mengamalkan amalan surga. Tetapi catatan takdirnya telah mendahuluinya. Lalu ia pun beramal dengan amalan ahli neraka, kemudian ia pun masuk ke dalam. ia pun memasukinya. Maksudnya apa? Tetapi catatan takdir, dia sudah ditakdirkan oleh Allah 50 ribu tahun sebagai penghuni neraka. Maka bagaimana? Padahal jarak antara dia dengan surga hanya satu hasta. Bagaimana akhirnya dia sebagai penghuni neraka? Nanti di akhir hayatnya dia akan menyimpang dari jalan Allah. Nah, di sini timbul pertanyaan. Kalau seandainya di akhir hayatnya dia akan menyimpang dari jalan Allah, berarti manusia itu tidak berdosa. Kenapa? Karena dia mengerjakan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia kan asalnya taat. Tapi kalau takdirnya neraka, maka berarti dia akan masuk neraka. Berarti orang yang bermaksiat di akhir hayatnya dia tidak berdosa. Kenapa? Karena mungkin itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Makanya di sini perlu penekanan. Ya, nanti akan saya jelaskan beberapa faedah. Penekanannya adalah bahwa satu, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Si fulan penghuni surga, si fulan penghuni neraka sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Yang kedua, semuanya, semua takdir bisa berlaku sesuai dengan sebab yang Allah sebabkan. Si fulan penghuni neraka, meskipun dia beramal penghuni surga sampai jarak antara dia dengan surga satu hasta, tapi sudah takdirnya penghuni neraka, pasti ada sebab nantinya yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi hamba-Nya. Pasti ada sebab yang dia akhirnya di akhir hayatnya mengamalkan amalan penghuni neraka sehingga ia pun memasukinya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menzalimi hamba-Nya. Inna la nudhi'u ajral 'amili. Sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beramal, ajrul muhsinin maksud saya. Pahala orang yang berbuat ihsan, berbuat kebajikan. Sebutkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 170. Berarti nanti ada sebab. Kalau takdirnya memang penghuni neraka, ada sebab. Ya, sebab yang dengan sebab tersebut dia akan mengamalkan amalan penghuni surga neraka sehingga dia memasukinya. Jadi di sini Allah tidak berbuat zalim. Itu yang paling penting. Bukan berarti ketika dia sudah beramal amalan saleh, kemudian jarak antara dia dengan surga satu hasta, tetapi takdirnya neraka, kemudian ujuk-ujuk dia akhirnya beramal buruk, tidak. Tetapi maksudnya adalah dia akan melakukan sebab, dengan sebab tersebut akhirnya dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu jawaban pertama. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, kenapa dia penghuni neraka? Berarti dia tidak berdosa. Kalau seandainya penghuni neraka, kemudian kalau seandainya dia ditakdirkan penghuni neraka, tapi dia beramal ibadah, dia tidak berdosa, karena sudah takdir Allah seperti itu. Berarti kalau Allah siksa, berarti Allah telah menzalimi hamba-Nya. Maka kita katakan, ada jawaban yang kedua, yaitu bahwa amal soleh yang dia kerjakan selama ini, yang menghantarkan dia sehingga jarak antara dia dengan surga itu hanya sekitar satu hasta, amal soleh yang dia kerjakan adalah hanya riya di hadapan manusia. Adapun ketika di belakang manusia, dia mengerjakan semua amal-amal buruk. Amal soleh yang dia kerjakan selama ini adalah hanya riya. Makanya itulah sebab nanti akhirnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka dan akhirnya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini jadi paham ya Pak Irfan. Jadi kalau seandainya ada yang bertanya nanti dijawabnya seperti ini. Bukankah dia sudah mengamalkan amalan penghuni surga? Tapi takdirnya penghuni neraka. Berarti pasti dia masuk neraka. Kalau begitu enggak usah amal saja. Karena takdirnya juga masuk neraka. Maka kita katakan, tahu dari mana si fulan masuk neraka, si fulan masuk surga? Kita tidak tahu. Itu satu. Yang kedua, sudah yang saya sebutkan tadi, bahwa pasti ada sebab. Allah sediakan bagi dia nanti sebab. Dia mengerjakan sebab tersebut yang akhirnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka, akhirnya dia masuki. Jawaban yang ketiga yaitu tadi, bahwa amal soleh yang dia kerjakan selama ini hanya riya. Hanya wallahu. Kita lanjutkan. Dan sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan neraka hingga jarak antara dia dan neraka hanya tinggal satu hasta lagi. Tetapi catatan takdir telah mendahuluinya. Lalu ia pun beramal dengan amalan ahli surga, kemudian ia memasukinya. Nah, ini kebalikan dari tadi. Ada orang beramal dari mulai awal baligh sampai umur 59 tahun 360 hari. Sampai tahun umur 59 tahun 360 hari dia beramal amalan penghuni neraka. Ternyata Allah menakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi dia ini sebagai penghuni surga. Maka bagaimana dia akhirnya bisa masuk surga? Dengan cara pasti dia mengerjakan apa? Sebab. Yang dengan sebab tersebut dia bisa masuk ke dalam surga. Yang kedua jawabannya adalah mungkin dia ada amalan yang sangat ikhlas yang mengalahkan semua maksiat-maksiat dia yang kita tidak tahu. Tersembunyi amalan yang akhirnya dia dengan itu mengamalkan amalan penghuni surga, kemudian dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, kita ambil pelajaran dari hadis. Yang pertama, hadis ini menunjukkan penciptaan manusia bertahap. 40 hari, 40 hari, 40 hari. Hadis ini menunjukkan penciptaan manusia bertahap. Jadi tidak ada langsung peng, langsung jadi janin, punya mata, punya hidung, punya telinga, tidak. Tetapi bertahap. Dan ini memudahkan, dan ini salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala menjadikan ibu-ibu, para perempuan mengandung janinnya dalam keadaan bertahap-tahap. Hamalatuhu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya mengandungnya dengan lemah, kemudian semakin lemah. Kalau seandainya langsung besar begitu, maka bisa langsung mati seorang ibu. Ya, bisa langsung mati seorang ibu. Karena langsung besar. Makanya salah satu hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan manusia dalam keadaan bertingkat-tingkat, tiga fase. Fase yang pertama 40 hari yang pertama, fase yang kedua 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa rahmat Allah dan perhatian Allah terhadap makhluk-makhluknya. Lihat Allah Subhanahu wa taala memperhatikan makhluk-makhluknya walaupun masih di dalam perut ibunya. Ya, walaupun masih di dalam perut ibunya. Dengan diutus malaikat. Perhatian Allah salah satunya adalah dengan diutus malaikat. Malaikat menuliskan takdirnya. Malaikat menuliskan takdirnya. Kemudian selanjutnya di dalam hadis ini terdapat pelajaran juga, yaitu bahwa tidak diperbolehkan menggugurkan janin setelah ditiupkan ruh padanya. Tidak diperbolehkan menggugurkan janin setelah ditiupkan ruh padanya. Lihat penjelasan dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan isqatul janin fihi tafsir. Menggugurkan janin di dalamnya terdapat penjelasan, perincian. Fa'idha kana fil arba'in al-una. Kalau seandainya dalam 40 hari pertama yang saya sudah tadi, 40 hari pertama, 1 sampai 40, fal amru fihi awsa', maka perkaranya lebih luas, artinya lebih mudah. Wala yang bagi isqat, tetapi tidak boleh, tidak pantas untuk menggugurkannya. Jadi kalau seandainya ada wanita hamil karena zina dan kemudian berdalih dengan perkataan ini, ini kan masih 40 hari pertama, 40 hari pertama dari mulai 1 sampai 40 belum ada ruh padanya, maka boleh dong kita gugurkan, terutama nanti agar tidak malu dengan manusia. Maka kata syukurlah yang bagi ispatu, ini tidak pantas untuk digugurkan. Lakin idza tadhtil maslahah asy-syar'iyyah bi isqatihi limadharrati 'ala al-umm aw li hadha as-sabab alladhi qarrara al-tibba annahu qad yatashawwahu bi asbabin fa'alatha al-umm fala haraja fi dhalik. Tetapi boleh menggugurkan kalau seandainya sebelum 40 hari atau ya sebelum 40 hari, 40 hari pertama pokoknya. 40 hari pertama, 1 sampai 40. Boleh menggugurkan apabila ada maslahat syariah, maslahat syariat, kebaikan yang ditinjau oleh syariat dengan cara menggugurkannya, seperti berbahaya bagi seorang ibu, ibu bisa mati, atau sesuai dengan ketetapan dokter bahwa anak ini kalau seandainya diteruskan maka akan cacat, akan sangat buruk, ya. Nah, ini baru diperbolehkan. Ini pada 40 hari pertama. Seperti itu hukumnya. Amma idza kana fi tawbi tsani aw fi tawbi tsani fala yajuzu isqatu. Adapun jika 40 hari kedua dari 41 sampai 40 sampai 80 atau dari 81 sampai 120, baik dalam keadaan mudghah atau dalam keadaan fa'alaqah atau dalam keadaan mudghah, maka tidak boleh menggugurkannya. Tidak boleh menggugurkannya. Waqad yukhthi'u dhanna wa la yaqa'u ma dhannahu at-tabib wa la yahsul tashawwuh. Kadang-kadang pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, perakiraan bisa salah. Apa yang dikatakan oleh dokter itu bisa salah dan tidak terjadi at-tashawwuh, yaitu kecacatan yang dikira. Wal aslu hurmatu isqatil janin illa an madaratin kubra yukhsha minha mautuhu. Dan asal hukumnya adalah diharamkan untuk menggugurkan janin, ya, kecuali dikhawatirkan kematian sang ibu. Wa hakadha ba'da an tunfakha fihi ruh min babi aula yuhram isqatu. Demikian pula kalau seandainya sudah ditiupkan ruh, kapan ditiupkan ruh? Ketika 81 sampai 120, maka diharamkan bila khilaf. Kalau sudah ditiupkan ruh, diharamkan untuk menggugurkan janin tanpa ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Jadi perbedaan pendapat para ulama dalam masalah ini hanya pada apabila di 40 hari pertama, 1 sampai 40. Adapun 40 hari kedua, 40 hari ketiga, maka kebanyakan para ulama, terutama 40 hari ketiga, diharamkan untuk menggugurkannya, kecuali jika terdapat penelitian, jika teruskan maka sang ibu akan meninggal. Jadi urusannya adalah meninggalnya sang ibu, ya, meninggalnya sang ibu. Jadi saya ulangi, yaitu janin apabila sudah ditiupkan ruh dari mulai 81 sampai 120, maka tidak diperbolehkan untuk diguburkan. Dari 81 sampai 120 tidak diperbolehkan untuk diguburkan tanpa ada perbedaan pendapat di antara. Adapun yang belum ditiupkan ruh dari mulai 1 sampai 40 atau 41 sampai 80, maka terjadi khilaf. Jumhur ulama mengatakan haram. Jumhur ulama mengatakan haram kecuali jika ada uzur syar'i, di antaranya adalah kematian sang ibu. Wallahu a'lam. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, kemudian pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah bahwa tentang penulisan takdir. Penulisan takdir bermacam-macam. Penulisan takdir bermacam-macam. Yang pertama, penulisan takdir yang umum, global, terperinci, tanpa tersisa. Itulah penulisan tahdzir di dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz. Yang umum, menyeluruh, terperinci, tidak tertinggal sedikit pun. Itulah penulisan tahdzir di dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Muslim, Inna Allaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluq as-samawati wal-ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Menuliskan di sini maksudnya adalah penulisan di dalam kitab Al-Lauhul Mahfuz. Penulisan takdir yang kedua yaitu penulisan takdir sepanjang umur seperti yang ada dalam hadis kita ini. Penulisan takdir sepanjang umur seperti yang ada dalam hadis kita ini. Yaitu malaikat mencatat takdir makhluk sepanjang umurnya, rezekinya berapa, 1 miliar mungkin 60 tahun. Kemudian umurnya berapa, ajalnya berapa, kemudian amalnya bagaimana, nasibnya bagaimana, tuliskan oleh malaikat. Nah, penulisan takdir yang ditulis oleh malaikat di catatannya, catatan malaikat, inilah yang berubah. Nanti ada masalah perubahan takdir. Inilah yang berubah. Saya ulangi, penulisan takdir yang ada pada catatan malaikat, inilah yang berubah. Yang ada pada Lauhul Mahfuz berubah atau tidak? Tidak. Wa indahu umul kitab. Yang Allah ma yasha'u yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus dan menetapkan terserah Allah. Dan di sisi Allah ada Lauhul Kitab yang tidak bisa berubah sedikit. Yang berubah catatannya adalah pada catatan para malaikat. Kok bisa berubah, Ustaz? Karena begini. Malaikat cuma diberitahu tentang keumumannya. Tentang apa? Keumuman. Keumuman rezekinya sekian. Keumuman ajalnya waktu ini. Kemudian keumuman amalnya begini, nasibnya begini. Umum. Nah, nanti hamba tersebut melakukan sebab-sebab yang dengannya dia berubah takdirnya, maka pada saat itu yang berubah bukan di Lauhul Mahfuz, tapi di mana? Catatan malaikat. Perubahan pada catatan malaikat tersebut sudah ada di mana? Dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ini namanya pencatatan takdir seumur hidup. Yang ketiga, pencatatan takdir per tahun, yaitu ketika Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatil mubarakah. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh dengan berkah. Inna kunna fiha munzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami memberikan peringatan di dalamnya dan di dalamnya dirinci setiap takdir-takdir dari Allah yang Maha Bijaksana. Di dalamnya dirinci setiap takdir-takdir dari Allah yang Maha Bijaksana. Ini namanya penulisan takdir per tahun. Kemudian di sana ada para ulama menambahkan penulisan takdir per hari. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Ar-Rahman, wa kullu yawmin huwa fi sya'an. Setiap hari di dalam takdir, ya, setiap hari di dalam takdir. Dalam surat Ar-Rahman ayat 29. Baik. Jadi intinya penulisan takdir ini yang tidak berubah adalah yang ada penulisannya di dalam kitab apa? Yang berubah yaitu yang ada pada catatan malaikat. Kemudian ahibati hamidukumullah taala, pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa ada hadis-hadis yang menunjukkan perubahan takdir. Bagaimana menanggapi hadis-hadis yang menunjukkan perubahan takdir? Pelajarannya adalah bagaimana menanggapi hadis-hadis yang menunjukkan perubahan takdir. Di antaranya hadis Rasulullah SAW berbunyi, La yaruddul qadha'a illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Ya, tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Ini hadis riwayat Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak dan juga Imam Tirmidzi dalam kitabnya As-Sunan. Bagaimana cara memahaminya? Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Berarti doa merubah takdir. Padahal kita katakan tadi dalam kitab Allahul Mahfuz takdir tidak berubah. Nah, ini jadi masalah. Ya, bagaimana memahami hadis ini? Paham permasalahannya? Ya, ada hadis berbunyi la yaruddul qadha illa du'a. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Berarti berdasarkan hadis ini ada takdir yang berubah. Padahal kita katakan tadi dalam kitab Allahul Mahfuz bahwasanya semua takdir yang tertulis dalam kitab Allahul Mahfuz tidak berubah. Bagaimana cara menjawabnya? Paham permasalahannya dulu, paham? Baik. Jawabannya saya bacakan dari perkataan Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Beliau mengatakan wa ma'nahu anna du'a sababun fi husulil khair. Ini cara baik-baik. Maknanya adalah doa salah satu sebab untuk mendapatkan kebaikan. Jadi makna hadis tersebut doa sebab mendapatkan kebaikan. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Maknanya adalah doa adalah sebab untuk mendapatkan kebaikan. Jadi kalau orang berdoa dia mendapatkan kebaikan. Itu maknanya. Wa anna hunaka asya'u muqaddaratun wa marbutatun bi asbab. Dan di sana ada perkara-perkara yang telah ditakdirkan, tapi ya, tapi berkaitan dengan sebab. Jadi ada orang mendapatkan kesehatan, takdirnya sehat, tapi terkait kalau dia berobat. Ada sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah, ya. Sesuatu sudah ditakdirkan Allah, tapi takdir ini tergantung dengan apa? Sebab. Apabila sebabnya dikerjakan, berlaku takdir. Paham ini? Apabila sebabnya sudah dikerjakan, berlaku takdir. Fa'idha tahaqqaqa sabab waqa'an qadar muqaddar. Kalau sebabnya dikerjakan, maka tercipta takdir. Kalau sebabnya dikerjakan, maka tercipta takdir. Wa idza lam yatahaqqaqu as-sabab lam yaqa. Kalau seandainya sebabnya tidak dikerjakan, maka takdirnya tidak terjadi. Fa idza da'a al-muslimu rabbahu hasala lahu al-khair. Kalau seorang muslim berdoa kepada Allah, dia akan mendapatkan kebaikan. Wa idza lam yad'u yaqa'u bihi syarr. Kalau dia tidak berdoa, keburukan yang akan dia dapat. Ini namanya takdir terkait dengan sebab. Paham ini? Paham ya? Takdir terkait dengan sebab. Begitu cara memahaminya. Jadi bukan berarti dalam kitab Lauhul Mahfuz berubah, enggak. Cuma dalam kitab Lauhul Mahfuz itu dituliskan secara rinci. Ini kalau dia mengerjakan sebab akan terjadi takdirnya ini. Kalau dia tidak mengerjakan sebab maka tidak akan terjadi takdirnya. Paham ya? Terjadi. Ini namanya berdoa. Kama ja'ala Allah silatul rahim sababan li tul amr wa qati'atul rahim sababan li adiddihi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan menyambung hubungan rahim itu panjang umur dan banyak rezeki. Menyambung hubungan rahim panjang umur banyak sama itu. Kan ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi man sarrahu an yursatahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia sambung apa? Rahimnya. Dia datangi kakaknya yang sudah lawas, dia tidak telepon-teleponan, adiknya yang sudah lawas, dia tidak telepon-teleponan. Ya, kemudian orang tuanya yang sudah lama dia tidak hubungi. Ya. Maka diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Apakah perluasan rezeki dan pemanjangan umur ini merubah takdir dalam kitab Lauhul Mahfuz? Tetapi maksudnya adalah ini takdir yang terkait dengan sebab. Jika sebabnya terjadi, maka terlaksana takdir. Paham ya? Dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan apakah dia mengerjakan sebab atau tidak. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ini para ikhwan? Ini jawaban pertama. Siapa yang mau meringkas jawaban pertama? Biar saya puas untuk paham. Jadi saya pulang ke Banjarmasin, saya puas kalau jamaah saya paham tentang doa tidak merubah takdir. Nah, bagaimana menjelaskan? Angkat tangan. Yang mau menjawab, doa merubah takdir. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Bagaimana penjelasan hadis ini? Padahal di dalam kitab Al-Ummu Mahmud bahwa semua sudah ditakdirkan dan tidak akan berubah. Nah, biasanya antum mau nyoba. Lihat perkataan saya yang pertama. Makna dari doa merubah takdir adalah doa apa? Sudah ada. Kenapa enggak diberitahu? Adzan dulu ya, ada. Adzan, silakan. Ya, siapa yang mau jawab? Jadi disebutkan tadi bahwa takdir di lahul mahfuz itu sudah lengkap, total. Untuk diajarkan tadi bahwa tidak ada yang berpaksa kecuali doa. Jadi terkait dengan yang hadis kurban tadi bahwa perubahan takdir itu terkait dengan sebab. Jadi kalau sebab itu dijalankan maka takdir akan terjadi. Ya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ya Rabbul Qadha illa du'a." Tidak ada yang menolak takdir kecuali doa. Maksudnya adalah di sini takdir yang terkait dengan begitu, terkait dengan sebab. Apabila mengerjakan sebab, maka berlakulah, terjadilah takdir tersebut. Tetapi apa yang sudah, apa yang apakah si fulan melakukan sebabnya atau tidak, itu sudah tertulis di dalam kitab apa? Paham ini? Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, cara menjawabnya adalah bahwa doa memang merubah takdir, tetapi takdir yang dirubah oleh doa adalah yang ada pada catatan malaikat. Ini jawaban yang kedua. Doa memang merubah takdir, tetapi doa, takdir yang dirubah oleh doa adalah ada yang ada pada catatan malaikat. Ini penting. Kemudian permasalahan takdir yang sering ditanyakan juga adalah para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu hukum bersandar dengan takdir dalam permasalahan maksiat. Hukum bersandar dengan takdir dalam permasalahan maksiat. Jawabannya adalah haram bersandar dengan takdir dalam permasalahan maksiat. Haram bersandar dengan takdir dalam permasalahan maksiat. Jadi maksudnya kalau ada orang tidak sholat, kemudian dia mengatakan, pinanya takdirnya aku harus sholat. Ya, ini tidak boleh. Haram hukum. Kenapa? Bagaimana kita menjawabnya? Maka dia akan menjawab, oh bukankah ini sudah takdir Allah? Allah menakdirkan saya tidak sholat 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ini ada dalam kitab Lauhul Mahfuz, tikam, jangan ada tahu. Bagaimana menjawabnya? Jawabannya beberapa jawaban. Satu, yang pertama yaitu orang-orang musyrik dan orang-orang kafirlah yang bersandar dengan takdir dalam maksiatnya. Orang-orang musyrik dan orang-orang kafirlah yang bersandar dengan takdir dalam maksiatnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 39. Sayaqulu alladziina asyraku law syaa Allah ma asyraku. Orang-orang kafir akan mengatakan, orang-orang musyrik akan mengatakan, kalau Allah menghendaki kami, maka niscaya kami tidak akan musyrik. Jadi kebiasaan yang bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat itu adalah orang musyrik. Dan tetap saja tidak diterima oleh Allah alasan mereka. Ya, tidak di, tetap saja tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala alasan mereka. Jawaban yang kedua, kenapa haram bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat? Karena Allah telah menurunkan para, mengutus para rasul untuk menjelaskan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk, sebagai hujjah, sebagai alasan bahwa kamu gak punya alasan. Karena sudah ada siapa? Nabi Muhammad SAW diutus, sudah diturunkan Al-Quran, enggak punya alasan untuk berbuat maksiat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 165, rusulan mubasyirin wa mundzirin li'alla yakuna lin-nasi 'alallahi ba'da hujjatun ba'da rusul. Allah mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar manusia tidak memiliki hujjah atas Allah setelah pemutusan para rasul. Jadi mereka enggak bisa mengatakan kami enggak tahu dakwahnya. Ternyata ini haram, kami enggak tahu. Nah, kita katakan sudah ada. Yang menjelaskan siapa? Para rasul. Sudah ada kitabnya. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an juga, wa hadainahun najdai, dan kami berikan petunjuk kepada dua jalan. Ya. Surat Al-Balad ayat 10. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Yaitu surat Asy-Syams ayat 8. Kami berikan petunjuk kepada jalan yang baik dan jalan yang buruknya. Nah, sudah dijelaskan mana jalan baik, jalan buruk, dia milih jalan yang buruk. Maka salah siapa? Salah yang memilih. Jadi jawaban yang kedua adalah bahwa tidak boleh atau haram bersandar dengan takdir, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan melalui rasulnya, maka tidak ada alasan lagi menyimpang. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan gini, kami bermaksiat ini kaum jabriyah, kami bermaksiat ini atas takdir Allah. Jadi ada orang berzina, kata mereka itu tidak berdosa. Kenapa? Karena mereka melaksanakan apa yang Allah takdirkan. Kau bayangkan. Ada orang minum-minuman keras, enggak apa-apa itu, enggak berdosa. Kenapa? Karena dia melaksanakan apa yang sudah Allah takdirkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka jawabannya mudah. Yaitu, para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jawabannya adalah Allah memberikan kewajiban sesuai dengan kemampuan. Allah memberikan kewajiban sesuai dengan kemampuan. Allah berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 16, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Maka mustahil Allah membebani seseorang di luar kemampuannya. Ya, mustahil Allah Subhanahu wa taala membebani seseorang di luar kemampuannya. Kemudian juga kalau seandainya boleh bersandar dengan takdir dalam perihal maksiat, maka tidak akan manfaat bahwa Allah Subhanahu wa taala membedakan antara orang yang bermaksiat dalam keadaan bodoh, orang yang bermaksiat dalam keadaan lupa, orang yang bermaksiat dalam keadaan tidak tahu atau dipaksa. Ya. Kalau ada orang bermaksiat dalam keadaan dipaksa, maka berdosa enggak dia? Ditodong. Ayo, kufur Islam. Maka dia mengatakan, iya, saya kufur terhadap Allah. Berdosa enggak orang ini? Tidak. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya tidak bisa bersandar dengan takdir dalam keadaan dalam bermaksiat. Kenapa? Karena kalau seandainya boleh bersandar dengan takdir dalam keadaan maksiat, maka tidak ada manfaatnya. Tidak ada perbedaannya antara orang bermaksiat dalam keadaan dipaksa, orang bermaksiat dalam keadaan tidak tahu, orang bermaksiat dalam keadaan tidak sengaja. Enggak ada manfaatnya. Kalau begitu semuanya boleh. Kalau seandainya dia bermaksiat dalam keadaan, kalau seandainya dia bersandar dengan takdir dalam keadaan bermaksiat, semuanya boleh. Semuanya boleh seseorang bersandar dengan takdir dalam keadaan maksiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya apabila ada orang bermaksiat dalam keadaan lupa, dipaksa atau tidak tahu, maka berdosa atau tidak? Tidak. Rabbana la tu'akhirna in nasina wa akhtana. Ya, ini yang ketiga. Jawaban yang ketiga, haram bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban sesuai dengan kemampuan. Yang keempat. Nah, ini yang antum jawab tadi. Dari mana dia tahu takdirnya bermaksiat? Nah, jawaban ilmiahnya adalah yang keempat, Tidak boleh seseorang haram seseorang bersandar dengan takdir dan berbuat bermaksiat karena asir al qadaru sirullahil maktub. Qadar, takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Tidak ada yang mengetahui. Ketika ada orang bermaksiat, kemudian ditanya, kenapa kamu maksiat? Ini kan takdir Allah. Dari mana kamu tahu? Nah, begitu gampangannya. Karena orang tidak mengetahui apakah itu takdirnya atau tidak. Maka tidak tahu seseorang tentang takdir Allah Subhanahu wa taala kecuali setelah dia melakukannya. Maka kenapa dia kemudian bermaksiat? Lakukan yang baik, maka itu takdirnya yang baik berarti. Paham maksudnya? Ya. Jadi tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat karena dia tidak tahu takdirnya. Apakah takdirnya baik atau buruk? Yang kelima. Kalau seandainya boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat, maka pada saat itu tidak ada hisab hari kiamat. Pada saat itu tidak ada hisab hari kiamat. Kenapa? Karena tidak manfaat. Ya, akan menggagalkan hisab di hari kiamat karena tidak ada manfaatnya. Paham ya, Pak Irwan? Kalau orang mencuri misalnya, ketika ditanya, "Kenapa mencuri?" Karena sudah takdir Allah. Di hari kiamat juga ditanya oleh Allah, "Kenapa engkau mencuri?" Karena takdirmu ya Allah. Kalau begitu enggak ada hisab. Berarti dia menggagalkan hisab. Ya, yang kelima, yang keenam. Kalau seandainya boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat, penghuni neraka akan bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat. Ya. Maka tidak perlu mereka berdoa kepada Allah pada akhirnya ila ajalin qarib. Mujib da'wataka wa nattabi'ur rusul. Wahai Allah, tangguhkan kami. Berikan umur kami sedikit lagi. Kami akan mengikuti ajaran dan mengikuti para rasul. Kami akan menerima ajaran dan mengikuti para rasul. Artinya begini, kalau seandainya boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat, maka pada saat itu ya, mereka orang-orang kafir, orang-orang yang masuk neraka mengatakan, kami akan bersandar dengan takdir. Wahai Allah, kenapa kami masuk neraka? Bukankah kami bermaksiat atas takdirmu? Tapi penghuni neraka ternyata tidak bersandar dengan takdir. Penghuni neraka ternyata tidak bersandar dengan takdir. Yang ketujuh. Kalau seandainya boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat, maka iblis akan bersandar dengan takdir. Iblis akan bersandar dengan takdir. Ya. Ketika tidak mau sujud kepada Adam. Wahai Allah, kenapa engkau keluarkan aku dari surga? Bukankah itu takdirmu aku tidak mau sujud kepada Adam? Tetapi kira-kira iblis melakukan seperti itu tidak? Tidak. Ini yang ketujuh. Yang kedelapan. Ya. Bahwa tidak boleh seseorang bersandar dengan takdir. Dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau begitu seorang manusia tidak akan melakukan sebab dalam perkara dunianya. Karena kalau boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat, maka berarti manusia tidak perlu melakukan sebab dalam perkara dunianya. Maksudnya bapak-bapak kan menafkahi istri tuh yang di samping. Bini bertakut, kenapa ada pegawai? Mentakdirnya datangnya duitnya. Mentakdirnya karena datang duitnya. Nah, boleh begitu? Hah? Nah, itu dalam perkara dunia. Semestinya dalam perkara akhirat, agama, ibadah juga seperti itu. Tidak boleh bersandar dengan takdir di dalam perkara akhirat, di dalam perkara maksiat. Karena kita tidak juga bertandar dengan takdir dalam perkara dunia. Ini sebagian orang kaya begini. Dalam urusan dunia, dia sangat bersandar dengan takdir. Ya, dalam urusan dunia, dia sangat bersandar dengan takdir. Sebentar. Dalam urusan dunia, dia tidak bersandar dengan takdir. Kenapa? Dia bekerja. Tidak mau dia katakan, ayo di rumah aja, tidak usah kerja, tidak usah jadi guru, tidak usah jualan cilok, tidak usah punya warung makan, tidak usah punya warung komputer, toko komputer, tidak usah jadi ASN, PNS, di rumah aja. Kalau takdirnya duitnya datang, dapat. Mau orang seperti itu? Lah, kenapa ini tidak dilakukan dalam perihal ibadah kepada Allah? Contoh, ada orang sudah 9 guru Iqra dia belajar padanya. Tapi semua 9 guru Iqra tersebut mengatakan, pinanya Ikam ini takdirnya kali bisa baca Quran. Jadi ketika ditanya sama Ustaz, kenapa pian umur 50 tahun tidak bisa baca Quran? Pinanya takdirnya saya. Tahu dari mana pian? 9 guru Iqra ulun mengatakan seperti itu sebenarnya. Ini tidak boleh, Pak ya. Kenapa? Karena dalam urusan dunia dia tidak mau seperti itu. Dia harus usaha. Ya. Kalau seandainya boleh seperti itu, maka urusan dunia semestinya juga seperti itu. Paham enggak? Ya. Jadi kalau seandainya ada orang bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat, maksiat itu dua macam ya. Meninggalkan yang wajib dan melanggar yang hak yang dilarang. Itu namanya maksiat. Dia bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat, maka niscaya semestinya dia bersandar dengan takdir dalam perkara dunia. Tapi dia dalam perkara dunia dia sangat apa? Meninggalkan takdir, usaha. Tetapi kenapa dalam urusan akhirat dia tidak usaha untuk taat dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan. Kalau boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat adalah kita katakan tidak usah menikah. Karena kalau Allah takdirkan engkau punya anak, pasti dapat anak tanpa nikah sekalipun. Kira-kira mau enggak dia seperti itu? Enggak. Tapi dia harus mengambil sebab. Ya, dia harus mengambil sebab. Maka kita katakan bahwa seorang tidak boleh bersandar dengan takdir. Kenapa? Karena kalau seandainya boleh bersandar dengan takdir, maka dia tidak usah menikah. Karena kalau Allah menakdirkan dia dapat anak, pasti dapat anak. Tapi tidak ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian, para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-10, yang terakhir bukan yang paling akhir, tidak boleh bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat, yaitu orang yang bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat itu sama dengan orang-orang gila, anak-anak kecil yang tidak dibebani tanggung jawab ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama berarti dengan orang-orang gila, anak-anak kecil. Kalau mereka diperlakukan sebagai orang gila, anak kecil, mereka tidak mau. Ya, anak kecil melakukan maksiat ditulis dosa, tidak. Orang gila melakukan maksiat ditulis dosa, tidak. Maka kalau ada orang bersandar dengan takdir, ini kan takdirnya Ustaz orang gila, takdirnya Ustaz anak kecil, berarti tidak ditulis dosa. Berarti kalau ada orang bersandar dengan takdir dalam perihal bermaksiat, ini seperti anak kecil dan orang gila. Dan kalau dilakukan dia seperti orang anak kecil dan orang gila, tidak mau. Ya, dia tidak mau. Nah, inilah. Ini bantahan-bantahan kepada orang-orang yang membolehkan beralasan takdir ketika dia bermaksiat. Kenapa meminjam uang di riba, di bank ribawi? Takdirnya Ustaz Fidan. Nah, ini tidak benar. Baik, itu kira-kira cukup yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam wa sallallahu. Terakhir belum selesai. Terakhir kaidah fikih dari hadis ini. Dan ini penting banget. Innamal a'malu bil khawati. Amalan itu tergantung akhirnya. Ya. Jadi hati-hati, kita semua harus selalu mawas diri. Yang sudah mengenal, yang sudah ngaji, yang sudah beriman, jangan merasa di atas awan. Karena kita tidak tahu ditutup dengan apa amalan kita. Masih berimankah atau tidak? Ya, yang meskipun rumahnya di samping masjid. Jangan apa sekian. Jangankan orang biasa, anak Nabi tidak beriman. Jangankan istri manusia biasa, istri Nabi tidak beriman. Anak Nabi Nuh tidak beriman. Istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut tidak beriman. Sedangkan istri Fir'aun pengaku Tuhan beriman. Innamal a'malu bil khawatim. Paman Nabi tidak beriman. Salman dari negeri Persia beriman. Maka hati-hati. Hadis ini membuat kita selalu mawas diri, khawatir ditutup atas apakah umur kita. Bagaimanakah ketika nyawa kita dicabut oleh Allah? Apakah dalam keadaan beriman atau tidak? Innamal a'malu bil khawati. Amalan tergantung akhirnya. Ada orang beriman sehari sebelum mati kafir. Kafir. Ini amalannya terhapus semua. Ustaz, zalim Allah Subhanahu. Siapa yang zalim? Dia sendiri yang milih. Atau ada sebab-sebab lain yang akhirnya dia memilih kekufuran, kesyirikan. Maka hati-hati. Kemudian yang kedua, pelajarannya adalah al-ibrah bil makhabir la bil madhahir. Yang menjadi ukuran adalah amalan rahasia, bukan amalan yang nampak oleh manusia. Bil makhabir la bil madhahir. Yang menjadi ukuran adalah amalan rahasia. Rahasia kita gimana? Ketika di rumah. Makanya kan Rasulullah SAW lebih banyak ibadahnya di rumah dibandingkan dilihat orang banyak. Dilihat orang banyak saja banyak ibadahnya, apalagi di rumah. Maka hati-hati, jangan tertipu dengan penampilan orang luar, jangan tertipu dengan pujian orang. Oh, si fulan ahli ibadah, si fulan hafal Quran, si fulan, si fulan, si fulan, si fulan. Tapi kita tahu diri kita masing-masing. Artinya belum bil makadir la bil madahir. Yang menjadi ukuran adalah bil makadir, yaitu yang tersembunyi, bukan yang nampak. Perempuan juga terkenal di kajian Islam di Masjid An-Nur, terkenal ahli ibadah, cadaran, menjaga seakan-akan sangat tertutup dengan laki-laki dan semisal. Tapi Allah yang lebih tahu. Ya. Dan dosa tersembunyi penghapus paham. Dosa tersembunyi penghapus paham. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah. La'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna bihasanatin amsal jibali dihamatan bidha. Sungguh aku akan memberitahukan orang-orang dari umatku yang datang pada hari kiamat membawa pahala bergunung-gunung seperti gunung Tihamah, gunungnya tinggi-tinggi. Fayaj'aluhu Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut yang bergunung-gunung tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Tidak ada nilainya. Kenapa? Kata para sahabat di antaranya Thauban radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sifhum lana jallim 'alaina alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam." Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kami. Terangkan, jelaskan kepada mereka sifat kami untuk mereka. Sifat mereka untuk kami agar kami tidak menyerupai mereka dalam keadaan kami tidak sadar. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Innahum min ikhwani." sesungguhnya dia kawan kalian. Artinya sekawan seagama, saudara seagama. Artinya orang muslim. Ya akhuduna min al-lail kama ta'khudun, salat malam sebagaimana mereka kalian salat malam. Walakinnahum idza khalu bi mahalilillah idhahabuha. Tetapi apabila mereka bersendirian dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, mereka melanggarnya. Maka hati-hati. Al-ibrah bil maqam la bil madhahir. Pujian manusia tidak akan menghilangkan dosamu di sisi Allah. Ingat baik-baik. Pujian manusia tidak akan menghilangkan dosamu di sisi Allah. Manusia memuji, tetapi di sisi Allah tetap orang tersebut berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa sampaikan, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.